اور نور پڑتا ہے. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أفضل السلام والصلاة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سورة البقرة. Maka apabila kamu telah selesai menunaikan perkara-perkara ibadat haji kamu, maka kamu hendaklah menyebut Allah kerana ingat kepadanya, sebagaimana kamu menyebut ibu bapa kamu dan nenek moyang kamu, bahkan lebih daripada itu lagi. Maka di kalangan manusia ada orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini yang apa yang kami urusi. Itu saja. Maka tidak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Dan ada di kalangan orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat juga baik, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Mereka itulah orang-orang yang Allah kurniakan kepada mereka ganjaran daripada apa yang mereka telah usahakan. Dan sesungguhnya Allah itu maha segera hisabnya. Saudara pengurusi yang dihormati oleh kekasih, sahibul fadilah Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din, Simalah Rusyah Haji Islam Siapa, ashabul fadilah para ulama, ustaz, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya baca ayat ini bersempena dengan umat Islam yang mampu bangun haji, menunaikan ibadah haji. Dan kita baru saja menyambut hari raya ini, merupakan hari raya kurnia daripada Allah, bersempena dengan ibadat-ibadat yang besar di dalam agama Islam, bermula dengan Ramadan, diikuti dengan haji, digandingkan dengan upacara korban bagi memperingati sirah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ramai kalangan kita tidak faham, bahkan tidak tahu langsung apakah yang tersirat di sebalik ibadah haji. Seorang tokoh dan hadis, iaitulah kalangan orang barat yang mengkaji Islam, setelah mereka gagal menjajah tanah air umat Islam dan memecah belahkan mereka, namun mereka tidak boleh menghapuskan agama Islam dan kebangkitan umat. Orang tadi ini mengatakan, walaupun kuasa-kuasa besar boleh menakluk tanah air umat Islam, menguasai negeri mereka, bahkan pemikiran mereka dengan kekuatan persenjataan, kekayaan harta benda mereka, Di sana ada dua batu yang besar yang menjadi benteng pada umat Islam, yang tidak boleh dipecahkan oleh apa sahaja kekuatan barat. Bahkan sekiranya armada barat menghampiri dan mencuba untuk memecahkan kedua batu yang sangat keras ini, kemungkinan mereka hancur lebur, bukan saja pecah. Yang pertama Al-Quran dikaitkan, yang kedua Makkatul Mukarramah. Selagi ada Quran, selagi ada Makkatul Mukarramah, selama itulah mereka tidak boleh menghapuskan kepribadian umat Islam dan memadamkan cahaya agama. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi wahru karihal kafir. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, macam mereka nak padamkan lampu minyak dengan mulut, nak padamkan lilin dengan mulut. Mereka tidak boleh memadamkan cahaya agama Allah, bukan saja matahari dan bulan di langit, mereka tak boleh padamkan cahayanya. Termasuklah agama Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menjadi hikmah yang besar apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintah Abul Anbiya, bapa Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, Ibrahim alaihi wassalam, supaya membuka Makkatul Mukarramah, dibinakan Ka'bah untuk melahirkan daripada duriannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Rasul dan Nabi selepas. Tanda akhir zaman kerasulannya untuk seluruh manusia, bukan untuk satu bangsa, satu umat, satu kaum, satu zaman, satu negeri saja. Kita melihat sendiri hikmahnya di zaman kita ini, betapa hanya perlu seorang Rasul saja. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengerniakan dengan sedikit ilmu, manusia boleh mencipta berbagai-bagai alat, perhubungan yang cepat, maklumat yang cepat di seluruh dunia. Dikurniakan per Rasul ini mu'jizat ilmu Al-Quran tadi, dijadikan Makkah kiblat kepada umat Islam di akhir zaman, bumi yang kering kontak, yang tidak ada sedikit pun kemurahan asas. Itulah bumi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tapak permulaan titik tolak kepada risalah akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Islam yang dibawa oleh Rasul tidak boleh disamakan dengan agama dalam bahasa Sanskrit ataupun religion dalam bahasa Barat. Islam adalah satu ajaran ad-din yang tak mampu diterjemah oleh bahasa-bahasa, kerana maknanya yang menyeluruh merangkumi petunjuk kepada seluruh kehidupan manusia mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadinya, ruh, jasad, individu, masyarakat, bangsa dan antarabangsa, dan seluruh dunia. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Dipilihnya di bumi yang kering kontan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, li'ilati Quraishin li'ilatihim rihlata syifai wasan fali'abudu Rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Li'ilati Quraish, kerana menjadi tabiat, menjadi adat kepada kabilah Quraisy, yang dilahirkan di Makkahul Mukarramah yang berzuriat Ibrahim alaihissalam, menjadi tabiat mereka musafir di waktu musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka musafir ke Yaman, musim panas mereka musafir ke Syam. Falyakbulu rabbahadal bayt, maka mereka hendaklah memperhambakan diri kepada Tuhan punya rumah ini, Ka'bah. Allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka sehingga mereka tidak lapar. Wa amanahum min khawf, memberi keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak takut lagi. Di mana Allah mencetuskan daripada tabi'i manusia yang memerlukan makan, memerlukan pakaian, memerlukan kehidupan secara madani. Banyak kita dengar tentang masyarakat madani. Saya terangkan kemudian apa makna masyarakat madani. Manusia mesti hidup bermasyarakat, tidak berhidup seorang, menyebabkan mereka bergerak. Walaupun di bumi yang kering kontak, tapi ini yang menggerakkan mereka. Di waktu musim panas ke Yaman, Yaman ia pun kalah pelabuhan kepada negara-negara timur, Parsi, China dan India. Syam ia pun kalah kepada negeri-negeri barat, Rom, Greece dan negeri-negeri utara Afrika, menjadikan mereka membawa bahan daripada timur dan barat, dibawa ke Mekah berulang kali, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghubungkan tiga benua yang besar yang mempunyai tamadun yang awal, yaitu benua Asia, Eropa dan Afrika. Inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada rasul ini. Bukan saja mengajar agama yang dipahami oleh kita, falyakbulu rabbahadal bayt, mengabdikan diri kepada Allah, Tuhan punya rumah ini, Allah Subhanahu wa taala, secara tauhid mengesahkan Allah, menolak syirik. Kemudian ekonomi merupakan keperluan manusia, keamanan keperluan manusia, tiga perkara. Bukan ekonomi dan keamanan, mestilah berhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia asas kebertamadun manusia yang sebenar. Allah taala menghancurkan tamadun yang terdahulu, Samud, Fir'aun dan lain-lain, dibinasakan oleh Allah. Karena semua tamadun ini berasaskan pada kebendaan saja, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi hikmah, mengapa yang Maha Haji yang menyahut suruhan Nabi Ibrahim AS, wa'adzin finnasi bilhad ya'tuka rijalan wa'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amir. Wahai Ibrahim, seluruh manusia supaya datang ke Mekah menunaikan haji. Mereka pasti datang walaupun menunggang unta yang kurus kerana lama musafir, melalui jalan-jalan yang jauh mereka datang ke sini. Mereka mengerjakan haji di Mekah dengan cetusan hati yang cenderung kepada Makkahul Mukarramah berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimulakan sejak Ibrahim mengasaskan Mekah sehingga kelahiran Nabi Muhammad sehingga hari ini. Para jemaah haji di zaman Islam yang tak masuk, sebaik saja mereka memakai pakaian ihram, mereka bertanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala kemuliaan, segala nikmat dan kerajaan adalah milikmu wahai Tuhan. Di sini menunjukkan bahawa agenda haji bukan hanya agenda ibadat. Ada dalam agenda ekonomi, politik dan segala-galanya. Apabila Nabi SAW membawa Islam yang menyeluruh, ditolak oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Karena mereka tak boleh terima. Mereka tawarkan kepada Nabi SAW menjadi raja, ditolaknya. Menjadi pemimpin, ditolaknya. Ditawarkan harta kekayaan, ditolaknya. Semua tawaran ditolaknya. Menunjukkan bahawa pemimpin muka boleh terima. Kalau Islam itu sekadar semayang, jangan ganggu sembah berhala, jangan ganggu minum Allah, jangan ganggu yang haram. Biarkan masing-masing bawa diri masing-masing. Sebab yang dibahas oleh orang lain ini, maka tidak ada perjuangan Nabi SAW yang mencetuskan hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan hijrah ini berlaku apabila pemimpin Mekah menolak tawaran Islam yang menyeluruh ini, dan Nabi menolak tawaran mereka, maka Nabi akan terpaksa menemui pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang datang menunjukkan haji di Mekah. Setelah 12 tahun, 13 tahun mengajak mereka beriman, pemimpin Mekah tak bersedia. Para sahabat yang dibelasah, yang disiksa, minta Nabi berdoa kepada Allah. Khabat Arab radhiyallahu anhu datang menunggu Nabi dengan rakan-rakan yang disiksa. Ya Rasulullah, ala tada'ulana, ala tansansilulana, mengapa tak doa Rasulullah, mohon saya pertolongan, dibinasakan kaum ini macam taufan Nabi Nuh, macam kaum Samu, kaum Ad, kaum Fir'aun. Saudara kata, wahai Khabbab, sesungguhnya terdapat di kalangan orang-orang ini terdahulu yang dibelah jasad dengan gergaji sebelah dua. Ada yang timbul hidup-hidup, ada yang disikat jasad dengan besi, meluruhkan kulit, daging dan orang. Wallahi la yutimman Allahu hadha al-amr hatta yasir ar-rakib min Sam'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah walakinnakum tasta'jilun. Demi sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agama. Akan tiba masanya Islam akan menang. Sehingga mereka yang musafir dari Sam'a di negeri Yaman ke Hadramaut, tempat yang dianggap paling bahaya, banyak penyamun, banyak pengambau, banyak penjahat. Bila Islam sudah menang, bermakna bila syariat Allah dilaksanakan, pengambau, penyamun, penjahat yang zalim gerung takut. Berlakunya keamanan, sehingga mereka yang musafir tidak takut lagi malaikat kepada Allah dan serigala yang mengganggu kamu. Tetapi kamu adalah orang-orang yang selalu bohong. Malaikat datang, wahai Muhammad, izinkan kami angkat bukit-bukit muka empatkan kepada penduduknya yang zalim ini. Nabi kata jangan. Walaupun yang ada hari ini tak beriman, boleh jadi suriat dia akan beriman. Disinilah kebesaran jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang layak menjadi Rasul akhir zaman untuk seluruh manusia. Bertemu dengan pemimpin kabilah Arab yang menunaikan haji. Kerana ibadah haji ialah ibadah yang diamal oleh Arab sejak zaman jahiliyah. Sejak dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun mereka menyembah berhala, mereka minum haram, mereka berzina, haji tak tinggal. Termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Jangan tahu lagi. Haji menjadi ibadah. Maka Nabi SAW menemui pemimpin kabilah di luar Mekah, mengajak mereka menerima Islam dan bersedia menjadikan negeri mereka tempat untuk mendirikan pemerintahan Islam. Bertemu dengan pemimpin Bani Amir. Bani Amir ini tempat lebih kurang Riyadh. Zahran kawasan ini Bani Amir. Mengajak mereka terima Islam. Kami pergi ke negeri kamu, Allah menjanjikan kemenangan. Lalu mereka tanya, kalau Islam menang, apa jaminan nak beri berkat? Nabi jawab, dia beri berkat. Haitu ya syaikhullah, mengikut apa yang Allah kehendaki. Kata bagi kami, kalau macam tu, kami tak bersedia. Tak ada jaminan yang sungguh nak lantik jadi apa, nak bagi apa, tak ada. Bertemu dengan pemimpin Bani Amir, Bani Syaibah. Bani Syaibah ni sempadan antara bahu di negara sekarang. Menawarkan kepada mereka Islam. Memberi janji Allah, Islam akan berjaya. Mereka tanya, apa dia Islam? Kami tak tahu. Yang ini lebih bijak daripada yang pertama. Yang pertama tadi belum menang dah minta. Yang ini nak tahu apa dia. Lalu Nabi curang apa dia Islam. Agama Allah, agama yang baik, yang adil, membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kalau nak masuk Islam, kamu mesti mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mereka mendengar dua kalimah syahadah, mereka terkejut dan tersentuh. Kerana mereka adalah orang Arab yang faham bahasa Arab. Apa makna dua kalimah syahadah? Lalu pemimpin mereka berkata, hadzal amru yakrahuhu al-muluk idzan yuharibuka al-arab wal-arab. Kalau inilah perjuangan kamu, inilah ucapan kamu, bermakna kamu akan diperangi oleh raja-raja dan seluruh dunia, Arab dan bukan Arab. Ajaran yang kamu bawa sungguh baik, kami terima baiknya, benarnya. Kalau nak berdepan dengan kabilah-kabilah Arab yang ada di sini, kami bersedia. Tetapi nak menghadapi kuasa besar dunia macam Parsi yang berdepan dengan kami, kami tak mampu. Jawab Rasulullah, tak mampu kamu betul sekarang. Kamu betul sekarang. Bila kamu dengar kami sudah berjaya, datang jumpa. Lalu yang guru daripada kabilah Syaiban pergi beraud dan khazabah yang datang dari mana? Datang dari Yathrib. Belum lagi nama Yathrib atau Mutaibah. Di mana Aud dan Khazraj, dua kabilah Madinah ini, bergaul dengan orang-orang Yahudi yang ada di kita. Segelintir pengaruh Kristen daripada Nasrani. Mereka telah mendengar berita kelahiran Nabi akhir zaman. Bukan orang-orang Yahudi yang ramai berkampung di Madinah kerana mereka dapati Madinah ini bumi yang berkah. Luar biasa. Subur di tengah para pasir yang tandus. Mereka tahu Nabi akhir zaman akan berhijrah. Ialah tempat yang sabar. Nabi itu akan berhijrah. Mereka berkumpul di situ, ulama-ulama mereka, pemimpin-pemimpin mereka, memberi kuliah, memberi ceramah, memberi khutbah, mengingatkan pengikut-pengikutnya, bila Nabi datang, Nabi akhir zaman, kita mesti berdoa. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kita, mereka mengenalinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Macam kita kenal anak kita. Bukan dia kenal nama dia, rupa parah dia, tahi dalak yang halus celah tiap. Begitulah gunung air kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap orang rasul minta pengikut dia, umat dia bai'ah, berjadi. Berdatang Rasul ni, beriman dan berdoa bersama dengan dalam ayat-ayat yang banyak dari Quran. Bila Nabi bertemu dengan Aud dan Khadijah, Nabi tawarkan kepada mereka Islam, lalu memimpin mereka berkata, inilah yang itu, inilah yang dinanti, jangan lepas keluar. Lalu mereka masuk Islam dan mereka berbaikah dengan Nabi, berjanji sendiri dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kali baikah. Yang penting adalah baikah yang kedua. Mereka diminta datang ke Mina, di tempat yang mahati berhimpun sehingga hari ini pada hari Tashrik, berhimpun di situ. Nabi minta mereka berjumpa dengan Nabi SAW di waktu jauh malam ketika orang ramai nyenyak tidur. Minta pemimpin-pemimpin saja. Maka datanglah 70 orang lelaki dan 2 orang wanita Muslim. Bertemu dengan Nabi SAW. Nabi ditemani oleh Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abbas tak masuk Islam lagi masih. Abbas melindungi Nabi bersama dengan keluarganya di atas semangat kekeluargaan. Walaupun tak masuk Islam, tapi sayang pada Nabi mempertahankan. Abbas berucap, Abbas kata, Muhammad ni anak saudara aku, keluarga kami, kami sanggup mempertahankan dia. Tapi dia nak tinggal Mekah, nak pergi dekat kamu. Aku minta kamu sungguh-sungguh lah, jangan cakap saja. Kalau kamu tak sanggup, biar dia sama kami lebih baik. Nabi tak dari, Nabi SAW cukup meminta Audan Suhaib berbaham bayu'uni ala sam'i wa tu'ati fin nasyatu wal kasar wa ala nafakati fil ghusai wa tuzai wa ala al-amri bil ma'ruf wa nahi'anil muka wa ala abtakumu fillah wa la ta'khudukum fillahi lawumat fulahi وعلى أن تنصروني وتمنعوني منه إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أهليكم وأموالكم فلكم الجنة. Aku minta kamu berjanji kepadaku, yang pertama taat kepada perintah aku di masa rajin dan malas. Bila aku perintah taat, jangan masa rajin saja taat, masa malas taat. Mesti taat, rajin dan malam mesti taat. Yang kedua, menumbangkan harta di masa senang dan susah. Yang ketiga, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Yang keempat, bangun bersama dengan aku, menyatakan yang benar, tidak peduli celaan orang benci. Dan yang kelima, kamu sanggup menolong aku dan mempertahankan aku daripada musuh. Bila aku tiba ke negeri kamu, sebagaimana kamu mempertahankan keluarga dan harta benda kamu, Allah menjanjikan syurga kepada kamu. Lalu mereka pergi berbaiat dengan Nabi SAW, memegang tangan, mengikut riwayat dua wanita, dua nak pegang tangan Nabi. Tapi ini lah usaha sepenuh nisa, aku tak jabat tangan dengan wanita. Jauh lama mengatakan di bawah air dalam mangkuk yang besar, dua macam ada celup tangan, di celup tangan dan berbaikah. Setelah berlakunya baikah, lahirlah gulungan Ansar. Di samping gulungan yang sudah diterbit selama 13 tahun di Mekah Tanah Suci, maka berlakunya hijrah yang akan kita sambung berada hari ini. Di sebalik ibadat haji berlakunya hijrah, berlakunya bai'ah. Kemudian berhijrah ke Madinah. Ya sri, lagi mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang disebut oleh Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. dan orang-orang yang beriman, yang berjihad perjalanan Allah, yang berhijrah dan berjihad perjalanan Allah, dan orang-orang yang memberi pertolongan dan perlindungan kepada saudara dan mereka yang berhijrah, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar, dan bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Hijrahnya bukan sembarangan, meninggalkan keluarga kalau tak sanggup, bawa keluarga, tinggal dulu, anak isteri tinggalkan dulu, tak tahu nasib menjelaskan, hanya janji Allah dan janji Rasul saja yang menjadi keimanan mereka. Meninggalkan hal itu, berhijrah ke Madinah di gabungan gunungan Ansar. Setengah riwayat mengatakan setelah dilafakkan bai'ah, seorang pemimpin Ansar bangun bertanya kepada pengikutnya, kamu berbai'ah dengan Rasulullah ini, kamu faham ke tidak? Aku maknanya bai'ah, aku maknanya janji ini. Kamu mesti faham makna janji ini, bermakna selepas ini kita akan berdepan, seluruh dunia akan menentang. Kamu faham ini maknanya? Lalu mereka jawab, kami faham, kami akan tunaikan janji. Inilah generasi awal yang menubuhkan negara dan masyarakat, berpindah di Madinah. Projek yang pertama mendirikan masjid, yang kedua pasar Madinah, masjid dan pasar. Masjid untuk tempat ibadat, tempat khutbah, tempat arahat melantik pemimpin, pusat pentadbiran. Pasar kegiatan ekonomi. Kemudian membuka ruang kepada orang-orang bukan Islam, yaitu orang-orang Yahudi, termasuk sebahagian musyrikin. Dan dibenarkan orang-orang munafik yang berpura-pura, dibenarkan dulu, tinggal sama. Maka Yathrib bertukar kepada Al-Madinah Tulu Munawwarah. Barangkali kita tak sedar yang dari Madinah inilah terusnya masyarakat Madani. Masyarakat Madani yang kita dengar menjadi ungkapan ahli-ahli falsafah Barat, termasuk ahli falsafah yang terpengaruh dengan Barat, hanya angan-angan, teori yang tidak berpijak. Ada pun masyarakat Madani dalam Islam menjadi satu kenyataan. Nabi menamakan Al-Madinah Al-Munawwarah, masyarakat Madani, lahir dari Madani. Kerana manusia mesti Madani. Satu ulama mengatakan bertamadun, manusia mesti bertamadun, manusia mesti bermasyarakat. Kerana Tuhan jadikan manusia ini tak boleh hidup bersendirian, tak boleh hidup satu bangsa, mesti berhubung di antara satu sama lain. Kerana keperluan manusia memerlukan mereka bermasyarakat dan berhubung. Pakaian mereka, makanan mereka, kenderaan mereka, tempat tinggal mereka perlu dihasilkan secara bermasyarakat. Contohnya pakaian daripada kain, kain dari benang, benang dari kapas, kapas mesti ditanam. Untuk tanam kapas mesti ada cangkul, sekurang-kurangnya cangkul daripada besi, besi mesti dirobong. Tak mungkin kerana seorang itu dia mahu salah kain, dia buat kerja semua. Mula-mula teranjak, masuk hutan, cair besi. Bertanjak, cair besi, masuk hutan. Lepas dapat besi pula, tempur buat cangkul. Lepas tu cari benih kapas kat mana? Ha? Tanam kapas, tunggu kapas ni tunggu. Teranjak pula tak ada baju. Jawab dia mati dulu, bawa juga baju, baju kain. Maka ada manusia yang bertanam, manusia yang menombong, manusia yang bertukar, manusia yang memindah, yang mengangkut, yang berniaga, yang mengurus. Semua manusia mengikut bidang-bidang masing-masing ini mesti berkumpul di satu tempat untuk dipasarkan. Tempat ini dinamakan Madinah. Itu maknanya Madinah. Madinah maknanya dia bangga. Kemudian Semua hati ini perlu ditingkatkan, perlu dimadukan dengan ilmu, ilmu akal, ilmu pengalaman dan sebagainya yang dinamakan tamadun. Ini masyarakat menari yang dilahirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama secara Islam, manusia mesti bersatu secara Islam. Yang kedua secara kemanusiaan, Islam adalah apa? Tak dipaksa masuk Islam. Dan Allah Ta'ala menurunkan surah-surah Madaniyah yang berbeza dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah surah yang berkait akidah, iman dan akhlak. Surah Madaniyah kemayangkannya menyatakan tentang hukum hakam, hukum syariah. Dalam perkara yang manusia boleh fikir, diturunkan dasar umum, maaf dan mubarak, dasar umum. Dalam perkara yang manusia tak mampu fikir, maka dinyatakan nas secara huraian jelas. Dalam perkara ketuhanan manusia tak mampu fikir. Itu apa? Walaupun mengikut fitrah, mengikut sifat semula jadi, manusia percaya adanya Tuhan. Sama dua orang bertamadun, yang jatuh dirimu, yang berilmu, yang jahil, mengaku Tuhan Tuhan. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Dan jika Allah tanya mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Semua jawab Allah dengan bahasa yang masing. Siapa Tuhan yang manusia tak boleh sampai dengan Allah. Memerlukan petunjuk yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang dilaki oleh Allah Nabi. Imam Ghazali sebut dalam kitab dia mengatakan bahawa bagaimana manusia nak kenal Tuhan dengan akal dia saja, nak kenal diri dia pun tak tahu. Wa bi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu adakah kamu tidak melihat? Man 'arafa nafsahu 'arafa rabbahu, siapa yang kenal diri dia kenal Tuhan. Ulama mengungkapkan nak kenal diri dia tak mampu. Sebelumnya bagaimana mata dia boleh melihat, mulut dia boleh bercakap, telinga boleh mendengar? Nak kaji mata, mengapa mata boleh lihat? Ambil pisau tongkit mata dan mengorak mana dia boleh nampak dia. Pasal balik tak nampak dah. Tak boleh sampai ke situ. Serahat. Berjuta dia punya orang mata ni. Mata tadi belum lagi lain. Ada kalangan pengkajik dia mengatakan, kalau dia sambung orang manusia dengan semerkali boleh boleh pusing dunia. Seorang manusia tadi. Ini kehebatan. Makhluk. Tenaga elektrik cukup tenaga api. Lampu menyala menandakan elektrik itu ada. Kipas pemusing elektrik itu ada. Nak tawar kekas dia sepenuhnya. Tak percaya lagi pisah pula. Tak percaya jangan mengatakan. Mati tak sembangan cerita. Ada manusia yang guna akal nak tahu Tuhan, tak malu Nabi dan Rasul-Rasul. Ada-ada persawa. Akhirnya latih lembu jadi Tuhan. Latih batu jadi Tuhan. Maka Tuhan latihkan Rasul di kalangan manusia yang dipilih oleh Allah. Akalnya, akhlaknya, perangannya, ilmunya, ingatannya hebat kepada orang ini. Di sana ada hukum-hukum yang manusia tak mampu nak buat. Hukum kisah dan hudud sebagai contoh yang dinah oleh Tuhan dalam Quran. Tak banyak. Buat bekal dia tak sampai 10. Kisah dan hudud ini. Dalam perkara ini tak mungkin manusia buat hukum lain. Gagal. Tuhan kata asalik wasalikatu faqtaru aydihuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan dipotong tangan. Hukuman jerahan, cegahan Allah. Nabi mengajar bagaimana potong tangan. Syaratnya banyak panjang, memulakan satu ceramah yang lain. Cari hukum lain. Tak mudah nak jatuh hukum hudud ni. Hukum dia hebat, orang gerung. Kita lihat sendiri, mereka yang tak mencuri pun takut. Yang tak mencuri, tak mengapa takut. Undang-undang lain, kelompok botak kaki. Ada ke? Seorang ahli paling menemukan Islam. Dia tak pernah sabar, dia kata, kumpul-kumpul ni, Tuhan suruh botak kaki. Cerita baik, penjara. Tangkap dia penjara. Masuk penjara, makam cuma. Dia malah kerja. Keluar, kena saya sendiri makan. Masuk jalan balik, boleh makan macam satu. Yang kedua, masuk penjara, jumpa satu penjuru. Buat seminar tu. Tukar pengalaman. Yang ketiga, bila penjara, anak istri dari mana? Anak istri mencuri pula. Ini dia. Tak boleh selesai masalah. Mereka ada hukum Allah. Dan hukum Allah ini adil. Orang-orang Yahudi yang duduk di Madinah, Nabi benar dia duduk dalam masyarakat. Beberapa kalangan yang bijak, orang Yahudi masuk Islam. Kerana melihat tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bin Salam. Mengapa Nabi benar orang bukan Islam bergaul, bertahluk? Kerana nak tunjuk apa dia juga. Allah bin Salam ditugaskan orang Yahudi berdebat dengan berhujat. Dengan kita nak buktinya Rasul sebuah satu tiba. Datang Allah bin Salam soal Nabi, dengan apa soalan? Cerita di panjang mereka ni soalan yang pertama dia jawab. Dan kita tafsir sebut yang kedua dia jawab. Yang ketiga dia jawab. Tapi dia tanya apa dia terus? Akhirnya roh siapa dia? Nabi tak jawab. Tak suruh kaya dia selalu nak ada roh. Kuda roh min amri rabbi. Mereka akan tanya Muhammad, mengapa tanya mu tentang roh? Jawab, roh ni urusan Tuhan. Saya kata ni Nabi suruh. Yang dia tahu dia jawab, yang tak tahu dia tak jawab. Kalau yang tak tahu menjawab juga tulah yang buruk dia suruh. Bohong. Semua tahu dari jawab ni. Ini dia Rasul sungguh. Oleh bersalah masuk dia. Hanya kerasan orang Yahudi. Beri hutang kepada Rasul. Rasulullah berhutang dengan Yahudi. Kerana tak cukup belas. Mengapa Rasulullah tak berhutang dengan Sayyidina Osman? Yang kaya Sa'ad bin Waqqas, yang kaya Amr bin Auf, yang kaya berhutang dengan Yahudi. Beri hutang, berjanji nak bayar dalam tempoh aku pun. Tiba-tiba, belum tiba sampai masa, Yahudi dia dah datang. Dia pilih masa Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabat. Dia datang, hai Muhammad, bila nak bayar hutang? Dalam kamu ni penyangak, payah bayar hutang. Keluarga kamu, keluarga yang payah bayar hutang. Menyebabkan sahabat tak tahan kan hina Nabi depan khalayak. Ada yang nak hutang dia, Nabi kata jangan. Nama betul aku hutang tadi. Betul. Cuma dia minta cepat jalan. Lalu Rasulullah kata, wahai Umar, bangun Umar, bawa dia bayar hutang. Nabi pilih sahabat yang paling pengis. So bawa dia, jangan buat apa-apa dia. Bawa dia bayar hutang, ha? Beri hadiah dia lebih lagi pulang. Sampai tengah jalan, Yahudi itu kata, Umar, aku nak jumpa Rasulullah, aku nak masuk Islam. Umar kata macam mana? Tadi minta hutang. Lalu Yahudi ini kata, aku baca dalam Taurat, di antara tanda Rasul akhir zaman ialah dia dapat menahan kemarahan. Di mana bila dia marah, keampunannya mendahului kemarahan. Ini tanda yang ada pada diri dia. Yahudi masuk Islam. Bila syariat Islam dilaksanakan, adil, baik, orang bukan Islam masuk Islam, menyebabkan pemimpin-pemimpin jahiliyah Arab takut. Mereka mengumpulkan bala tentera untuk menjatuhkan Islam. Pengikut mereka tak ada selamat. Walaupun mereka ramai dengan pertolongan Allah, kelemahan mereka semuanya kalah. Setelah Nabi wafat, dia sempurnakan agama Islam. Nabi diwafat setelah Islam disempurnakan. Sambung Khulafa' Rashidin. Zaman Khulafa' Rashidin, zaman Baka berlaku murtad. Murtad ini disokong oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Allah Ta'ala menyelamatkan Islam. Golongan murtad sebahagiannya dihapuskan, sebahagian besar bertaubat. Parsi dan Rom jatuh zaman Sayyidina Umar. Banyak penganalisa sejarah mengatakan kejatuhan Parsi dan Rom ini kerana mereka keluar dari sadar rakyat. Islam ini baik. Di samping pertolongan Allah yang tersirat, yang tersembunyi, yang nyata ialah di mana rakyat diperhambakan. Pemimpin yang zalim tak pernah beri bilik tanah pada rakyat. Bila Islam memerintah, Islam membenarkan rakyat milik tanah, boleh berniaga. Orang Islam dikenalkan zakat. Orang bukan Islam dikenalkan cukai. Kharaj. Kharaj pula orang kaya, orang miskin tak. Cukai macam ni, sekarang macam mana? Kena semua. Kaya miskin. Menyebabkan rakyat Parsi dan Rumi hari ini dikenali dengan Iran, dikenali dengan Syam, Syria dan lain-lain negeri Arab, termasuklah dia mesti menjadi penganut Islam. Masih ada sakit-sakit orang bukan Islam yang menganut agama Kristian, agama Majusi, 1,000 tahun menundukkan mereka tak dipaksa, tetapi menjereki mereka masuk Islam. Kami melihat Islam di baik. Saya datang dengan satu penemuan yang saya baca dalam buku sejarah. Bila Raja Parsi merasa lemah untuk lakukan kemarahan Islam, lalu baginda tulis surat pada Raja China minta bantuan pada China supaya hafal tentu. Kerana kata dia, selepas Parsi jatuh, China berarti Islam pada Islam. Jaga, datang bantukan. Raja China panggil, Raja China tanya yang bawa surat ni, bagaimana keadaan orang Islam bila dia sudah mereka sudah menguasai China. Dia cerita mereka ni bergaul dengan rakyat dengan baik, dengan adil, akhlak yang ahli-ahli ibadah yang kuat. Malam hari kuat ibadah, siang hari rajin kerja. Kita malam tidur, siang malam. So, Islam sekarang lah. Lagi China kata, kalau begitulah, itulah kelewat. Lalu Raja China tulis surat. Raja Parsi. Lebih baik kamu menerima perdamaian dengan orang Islam. Kalau inilah sifat-sifat mereka. Siapa diberitahu pada Raja kepada mereka, kepada China, kalau dihalang dengan kota tembok yang tebal macam mana bukit buka dan gunung ganas, mereka dapat menembusi. Kalau saya pun lawan mereka, saya pun akan tenggelam. Sekiranya saya menghantar tentera yang kepalanya di Iran, di Parsi, ekornya di China, selama rakyat negeri China, saya tak boleh lawan umat yang macam ini. Di sinilah mengikut sejarahnya Raja China berdamai dengan Islam. Raja Rom juga lari meninggalkan Syam, Rom Bizantin, Rom Timur. Sebelum tinggal Islam dia tanya, yang apa pengintip, yang apa orang Islam buat? Berdapat laporan kalau macam tak ada harapan. Di sinilah mengaku musuh-musuh Islam sangat takut kalau orang Islam dia beramal dengan Islam sejuruh. Di sana ada kenyataan mengatakan Islam lebih bahaya pada komunis. Lebih bahaya daripada sejarahkan dia. Saya masih ingat dia, saya belajar di Saudi dalam tahun 70-an. Satu penjawat melaporkan ketika berlaku Perang Korea. Perang Korea tahun 50-an. Di mana Barat takut dengan kemarahan komunis. Termasuklah penguasaan komunis di Eropa Timur di masa itu. Ramai kalangan ahli politik Barat memberi ramalan komunis ini bahaya, kita kena lawan mereka, buat matur, buat macam-macam. Di sana ada seorang diplomat Perancis mengatakan, kamu mesti ingat, di sana ada golongan yang lebih bahaya pada komunis, iaitu Rusia. Komunis kalau dia ta'aluk, ini dia ta'aluk bumi. Islam kalau dia mengatakan, dia menguasai hati manusia. Yang kita Allah Ta'ala tunjuk pada kita hari ini, kemusnahan komunis, kuasa besar Soviet Union hancur lepas. Amerika mengalami kemerunduman ekonomi, menggunung hutang negara Amerika, mencecah perhitungan triliun, bukan bilion. Ada kalangan mengatakan bahawa tak boleh nak bayar gaji malaikan dengan hutang. Ini Amerika kuasa besar. Malaysia tak tahu lah. Dia orang kata Malaysia tak apa. Tengok Malaysia di seluruh dunia. Saksi menghadapi masalah. Greek menghadapi masalah. Eropa menghadapi masalah. Amerika menghadapi masalah. Malaysia tak ada masalah. Puncanya ialah kerana ideologi, teori yang gagal. Komunis, liberal kapitalisme gagal. Menyebabkan berlaku kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam bukan berlaku di pusat pusat pengajian agama. Termasuk mereka yang mengaji di bawah. Yang mengaji di Eropah. Yang pada awalnya Barat membawa agenda untuk mendidik anak-anak orang Islam. Untuk menjadi bala tentera mereka. Untuk menghapuskan dunia Islam. Almarhum Syekh Hasan Nadawi pernah sebut dalam sebuah buku beliau, bahawa kisah dalam Quran adalah kisah mu'jizat sehingga hari kiamat. Jangan bila kita baca Quran, baca cerita. Tidak. Termasuklah cerita Fir'aun. Cerita Namrud. Bukan cerita habis. Cerita hidayah sehingga hari kiamat. Kalau Fir'aun yang zalim melaksanakan undang-undang, menyembelih anak lelaki, membenarkan anak perempuan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Musa dibesarkan dalam mahligai Fir'aun. Begitulah dunia barat hari ini. Syahadat Nabi menyebut dalam salah beliau. Mengambil anak orang Islam, memelihara anak orang Islam, mendidik anak orang Islam untuk menentang Islam. Kelahiran Musa berulang. Kebangkitan Islam bukan sahaja kerana mereka yang belajar agama, termasuk mereka yang mengaji di barat. Baik, ada bangsa yang malam ini, siapa tak kebiar? Sebab itu bukan ustaz, engineer. Doktor macam-macam mengaji di Imdal di Amerika pun ada. Ini kebangkitan Islam. Di sinilah dunia barat sedang memerhati kebangkitan dunia Arab hari ini. Negeri yang paling mengamalkan diktatorship. Keadaan tumpul. Berlaku kebangkitan rakyat. Mereka berusaha untuk menggagalkan kebangkitan Islam yang ilegal. Banyak laporan mengatakan Amerika berusaha untuk memecahkan legal macam Vietnam Utara dan Selatan, Korea Utara dan Selatan, untuk meneruskan Qazafi masih berkuasa dan kumpulan Islam berkuasa sebahagian daripadanya. Yang satu bergantung dengan dia, satu bergantung dengan dia. Mereka tak senang. Perkembangan di Arab tidak mudah. Cabaran dia banyak. Kita kena sedar. Walaupun sudah menang, masih banyak cabaran-cabaran. Kerana mereka dihantui oleh kebangkitan Islam. Saya baca satu makalah dalam internet mengatakan bahawa kemunculan Islam berbeza kumpulan kemunculan kuasa-kuasa barat. Kuasa barat dia dijajah milik orang, diangkut hasil negeri, buat pulang negeri. Rakyat dijadikan hamba. Kalau di negeri kita ni, orang Melayu dia buat hamba, angkut China dengan India, bawa jadi hamba. Dapat hasil buat pulang negeri dia. Islam bila mengetah negeri, saya sebut dia dalam sejarah, di Parsi, di Syam dan Mesir dan lain-lain. Bila Islam mengetah, kalau sudah baca dalam bahasa kata, Zakat tak boleh dipindah selagi tak sesuai fakir miskin kampung. Fakir miskin di negeri dulu. Berikut hasil bila Nabi Islam memerintah, selesaikan masalah rakyat dulu. Islam bukan pilihan. Ini menggerungkan. Di sana ada dokumen yang dapat ditemui di kedatangan mereka, di Trabul, di Tripoli. Ada perundingan di antara kedatangan dengan CIA, dengan Qaddafi, Gaddafi, Qaddafi, untuk mengizinkan mereka berkuasa. Tapi mudahlah berlaku pertemuan. Kerana kita kena sedar bahawa satu petinggu semua tenaga Eropah adalah daripada air minyak lagi. Melalui Mediterranean. Kerana sebab kejatuhan pada mana-mana pihak, sumber tenaga ini akan menyejarkan Eropah. Di sinilah Perancis berpihak lain, British berpihak lain, Itali bersama dan mereka lain. Tuhan jadikan itu. Mesir, Sultan Swiss. Sultan Swiss ini adalah laluan kepada sumber tenaga yang bertemu ke Eropa dan Amerika. Lalu di situ sebarang perubahan yang dianggap sebagai ancaman boleh mencetuskan satu kumpulan besar. Ini kita kena sedar. Dalam tahun 60-an dan tahun 50-an dan Dr. Harudin pernah di Mesir hingga dulu pada saya bagaimana bila Mesir memilih negara dan terus asli berikut Raji dan Israel melancarkan serangan ke arah Mesir kerana menganggap ancaman kepada keselamatan dan ekonomi. Muncullah mereka menghadapi masalah itu. Eropah menghadapi krisis yang itu muncul, ada muncul tetapi tetap di mana mereka. Di Syria di mana sekarang ini walaupun Iran adalah Syiah, Syiah satu mazhab yang salah tidak tak nabi lalu kaji hujah-hujah dia salah. Cuma Syiahnya ada yang Islam, ada yang keluar dari Islam. Yang Iran ini kita anggap dia sebagai orang Islam, walaupun mazhab dia salah. Ada juga orang Islam yang salah. Tidak macam itu. Macam di Oman itu mazhab Khawarij, Ibadi. Mereka ada mazhab Ibadi. Kita tak boleh kata mereka ini keluar dari Islam, tidak boleh. Hukum hudud, kita kata potong tangan, tangan bergelangan, kita kata potong bau. Ini ibadah, mudah ibadah. Mereka semayang macam kita. Kita kata amin kuat di akhir pelahan. Itu saja. Di era itu dia jamuk, masa mukhin pun dia banyak. Kita musafir dia jamuk. Bahkan itu saja. Tapi dari strategi politik, kita kena faham. Dan strategi politik, Nabi itu anda Farsi dan Ruh. Bila Rom kalah, Nabi duka cita. Kerana Parsi menang. Kerana Rom adalah ahli kita. Parsi adalah Majusi. Contohlah suatu Rom. Ini ialah perimbangan politik yang terdapat. Syria, kerajaan yang mazhab Alawi. Alawi mazhab Syiah yang bukan Islam. Iran pun sama. Ini benda terdapat. Di mana Nabi Arab yang terima Hamas, yang terima jihad, yang menjadi saluran bantuan kepada Hezbollah yang mengancam Israel di sebelah utara adalah Syria. Kerajaan yang zalim, bunuhan. Mereka jadi pengkhianat. Dalam percaturan ini, Israel dan Amerika memainkan peran untuk menghapuskan pengkhianat di Syria yang dianggap ancaman kepada mereka. Bagaimana sikap politik dunia itu? Ini kita kena faham. Dalam hal ini kita anggap mana lebih baik. Israel lebih bahaya ke Syria lebih baik. Di sini kita kena belajar maqasid Syria. Pernah di zaman Tatar menyerang Baghdad. Kaum Tatar minum alat dan bunuh orang. Kalau dia tak mampu, dia bunuh orang. Dia mampu, dia pening, dia cinta. Budak muda-muda kata, bunuh. Habis hentang dia minum alam. Tanya ulama-ulama kata, biar dia mampu lah. Kalau dia tak mampu, dia bunuh orang. Ini dia perimbangan politik yang kita kena faham. Ini yang berlaku. Islam adalah agama yang menjadikan politik sebahagian daripada ini. Yang mendukungkan kita, negara-negara umat Islam berkumpul dengan kuasa-kuasa barat. Dan sebab itu kita mengambil sikap yang perlu kepada kebijaksanaan dalam menangani politik antarabangsa. Yang penting kebangkitan dunia arah ini adalah kebangkitan Islam. Bila rakyat di Tunisia Parti Nahdoh yang menang di Tunisia mengambil kerusi 1/3 lebih sikit, tak mengambil sepenuh. Ini perkembangan politik. Walaupun dia bertanding, dia boleh menang besar. Dia bertanding sekadar 1/3 lebih, kemudian bergabung dengan parti-parti yang lain mengadakan tahanan supaya mengurangkan tekanan yang dianggap sebagai ancaman kepada dia. Dia mesti gerakan Islam juga menaikkan peranan. Apa yang penting, kumpulan Islam jangan berbalok sama sendiri. Jangan berpecah. Ada negara yang parti Islam sampai 40. 40 parti Islam. Parti sekunder 2-3. Akhirnya Islam. Dan kita kena faham bagaimana ulama-ulama zaman dulu mengadili antara satu sama lain. Walaupun dia berkhilaf. Imam Syafi'i mengadili Imam Ali. Mengadili Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengadili dengan Imam Syafi'i. Imam-imam mazhab, walaupun mereka berkhilaf, mereka tak kena ditambah. Jadi masalahnya, kita lebih pada Imam Syafi'i, lebih pada Imam Hanafi. Jadi masalah. Pernah di Terengganu tahun 60-an dulu, ada yang jadi jabat agama, tanya calon nak jadi imam. Dan buat mak mazhab apa dia mazhab seperti itu. Macam ni lah yang tak kerti. Dan dia kena faham. Sebab itu, orang Islam mesti bersatu dalam menghadapi cabaran. Sekali zaman kebangkitan Islam. Dan kita mesti tangani. Kita tak mahu zaman merdeka dulu yang memulakan perjuangan bila kumpulan Islam. Bila merdeka, Islam dipinggirkan. Revolusi di Indonesia menentang suatu jasuh, kumpulan Islam dipinggirkan. Mengapa orang Islam jadi begitu? Mungkin kerana kita awal-awal tak kena, ataupun kita tak bijak dalam menangani percaturan politik. Dan nanti ada bijak dalam percaturan politik. Perjanjian Hudaybiyah sebagai contoh, di mana pemimpin Quran minta Suhaib bin Ammar minta jangan sebut Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah saja. Sebenarnya dia tak tahu. Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tentu lah ikut dia nak. Mana-mana orang Islam yang di Mekah berhijrah ke Madinah, dia hantar balik. Mana-mana orang Madinah yang pergi ke Mekah, tak boleh dia hantar balik. Sahabat kita ni pula sebelah Nabi kata, tengok kejadian. Nabi ni dia tajam cepat. Mana-mana orang Islam yang masuk Islam, tak dia hantar balik ke Madinah, dia hantar balik ke Mekah. Kerana masa tu masa damai, tak boleh ganggu. Biar dia duduk di Mekah, berdakwah di Mekah. Orang Madinah yang lari pergi ke Mekah, biar dia pergilah ke Mekah. Duduk Madinah awak lagi berat dia. Ini dia. Dan perjanjian itu menjadikan Quraisy mengiktiraf Mekah adalah sebuah kerajaan, sebuah pemerintahan. Ini dia. Ini kerjasama Nabi kita Muhammad SAW. Begitulah bila kita kaji tentang ibadah haji. Balik pada haji. Haji ini bukan saja apa yang kita tengok, ibadah-ibadah dia, amalannya, termasuklah juga yang tersirat di sebaliknya. Bahkan kenyataan sejarah menyebut di masa dunia Islam ini jadi ulama-ulama di Mekah, di negara Arab yang datang ke Mekah, mereka memberi semangat kepada orang-orang haji supaya pulang ke negeri masing-masing lawan sedaya, mencetuskan kebangkitan umat. Ini dia ibadah haji. Jadi haji ini memberi makna yang sangat besar. Lepas haji, hijrah. Terlalu lapang di antara dua ini. Di sana menunjukkan bahawa kerja-kerja orang Islam ni mestilah selesai, sempurna. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, tak cukup. Firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu bisimika wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan ikut separuh-separuh saja. Itu langkah-langkah syaitan. Syaitan musuh yang nyata berkata. Karena Tuhan tanya pada hari kiamat, bukan saja buat sembahyang, termasuklah buat kepimpinan, buat pemerintahan negara. Semua akan ditanya. Dalam Quran, bukan saja, lam nakum minal mursalin, masalakum fi saqar, qalu lam nakum minal mursalin, mengapa kamu masuk neraka sebab tak sembahyang. Dalam Quran juga, masuk neraka kerana ikut pemimpin yang satu. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dacah dunia dulu, kami mengikut pemimpin-pemimpin, ketua-ketua, mereka lah yang menyesatkan kami, wahai Tuhan. Menunjukkan semua perkara dihisab oleh Allah Taala. Di sinilah kita disuruh berdoa tiap-tiap ibadah, bukan saja haji. Sekurang-kurangnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta di dunia pun baik, akhirat pun baik. Belahal daripada api neraka. Dunia baik ni baik macam mana? Baik yang menjadi jambatan menuju ke syurga di hari akhirat. Dunia ni tempat kita beramal. Menjadi jambatan. Tempat kita bina jambatan. Negeri akhirat. Ada juga orang yang baca hasanah ni dunia. Akhirat itu belakang kira. Itu tak betul. Ini makna yang sangat besar. Saya rasa itulah perbukaan yang dapat saya sumbangkan bila yang tidak dengan cara yang tak seberapa, mudah-mudahan minta maaf kepada kita semua. Aku nak lihat orang tua Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.